Jangan gerak-gerak terus dong. Fotonya jelek nih. Aduh. Sorry. Sekali lagi deh ya. Oke, 1, 2, 3. Ih, kan gerak lagi. Kamu kenapa sih dari tadi ribet banget sama hijabmu? Aduh, sorry. Abis rasanya kulit kepalaku tuh gatel banget. Ketembean ya. Pakai dong Emeron Hijab Shampoo Anti Dandruff. Shampoo anti dandruff buat kita yang berhijab. Wah, baru ya? Iya, dengan habatus sauda sama aktif profit amino yang bisa angkat minyak berlebih penyebab ketombe. Plus MOC perfume yang bikin rambut segar dan wangi terus walau berhijab seharian. Nih, cobain dulu. Terus besok kita kesini lagi ya. Oke. Gimana rasanya pakai Emeron Hijab Shampoo Anti Dandruff? Rambut jadi enteng dan wangi terus. Siap foto-foto dong. Siap. Emeron Hijab Shampoo Anti Dandruff. Berhijab makin seru. Bye ketombe.